menyesali ku teringat kau yang tak pergi. Begitu banyak kenangan bersamamu masih ku simpan saat ini. Aku tak bisa menggantimu meski telah ku coba dari dulu. Aku coba membuka hati pada yang lain, namun apa yang ku rasakan sangat berbeda saat denganmu. Ku putuskan untuk menunggumu saja. Aku telah bermimpi berharap kau ada di sisiku lagi. Padahal aku tak tahu kini kau di mana. Apa mungkin kau telah mendapatkan penggantiku? Oh, aku tak bisa menggantimu meski telah ku coba dari dulu. Aku coba membuka hati pada